Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fadhilillah a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita selesai dari pembahasan lughawiyah yang berhubungan dengan kalam, dan kemarin telah kita lewati pembahasan kalam yang terbagi menjadi khabar dan insya, kita masuk pada pembahasan berikutnya ikhwanillah, yang juga masih ada hubungan dengannya, walaupun pada perkara yang akan kita bahas ini pada dekatnya merupakan perkara yang muncul belakangan, yang dimunculkan oleh ahli bid'ah berhubungan dengan pembagian kalam dari sisi penggunaan menjadi hakikat dan majaz. Kita baca apa yang dikatakan oleh al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-haqiqatu wal majaz. Qala wa yanqasimu al-kalamu min haythu al-isti'mali ila haqiqatin wa majaz. Kalam terbagi dilihat dari sisi penggunaannya menjadi hakikat dan majaz. Dan pembagian ini apabila merupakan pembagian yang kebanyakan para usuliyun pada zaman ini berada di atasnya, yaitu membagi kalam menjadi hakikat dan majaz. Walaupun sebenarnya pembagian ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala merupakan taqsimul hadith, pembagian yang baru yang datang setelah yang qurun muqaddalah, yaitu setelah zamannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kemudian sebagaimana kebanyakan perkara-perkara yang baru kefonifinya akhirnya semakin meluas, semakin meluas sampai akhirnya masuk pada cabang-cabang ilmu seperti ilmu usul fiqh, demikian pula ilmu lughah arabiyyah, ilmu balaghah, termasuk di pembahasan ini. Itu mereka mengatakan dari sisi penggunaan kalam itu ada yang kalam hakikat dan ada kalam yang majaz. Dan sebenarnya pembahasan ini tentunya kita tolak sejak asalnya, ya. Mulai dari asalnya kita tolak bahwasanya dalam kalam tidak ada majaz. Namun sebagaimana penjelasan dari Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau katakan ala kulli hal nahnu wada'na fi hadzal kitab al-haqiqata wal majaz wa huwa min ta'lifina, lakin innama wada'nahu qabla an yatabayyana lana sihha aw yatabayyana lana bayanan wadihan annahu la majaza hadza min jihad. Jadi Syekh, kenapa sampai meletakkan pembahasan hakikat dan majaz dalam kitab beliau? Baik. Beliau katakan walaupun ini karangan beliau, ya, dan beliau pun butuh memberikan penjelasan kenapa sampai beliau juga mengikuti kebanyakan para usuliyun membagi kalam menjadi hakikat dan majaz. Beliau katakan, ya hanyalah kami meletakkan pembahasan ini sebelum jelasnya ya perkara tersebut di sisi kami. Mana yang benar? Apakah ada hakikat dan majaz dalam kalam Arab? Baik. Ya, jadi sebab pertama saya meletakkan pembahasan ini sebelum, karena saat itu belum begitu jelas ya pada diri beliau bahwasanya tidak ada majaz. Kemudian wahuna ka'abun tani tayyib lakinnahu udrun mukasir rijl tayyib wa huwa annahu wada'u lana khuttatan li tasnifi manhajin muayyanin lil ma'had wa mashayna ala hadhihi al khutta fa hadha udrun lakinnahu udrun mukasir rijl. Baik. Di sana ada udzur yang kedua, tapi dikatakan oleh Syekh udzur yang ya kakinya patah. Dalam artian sebenarnya bukan udzur, cuma untuk ya menunjukkan sebab kenapa dulu sampai tertulis yang seperti ini. Itu bahwasanya mereka yakni ya yang menunjuk Syekh untuk mengarang kitab ini karena pada asalnya kitab ini adalah apa makoror kitab yang diajarkan di sekolah madrasah tarawiyah saat itu, jadi diberi kurikulum untuk mengarang suatu kitab dan telah diberi gambaran apa-apa yang hendaknya dijelaskan dalam kitab tersebut, sehingga Syekh pun yang mengarang sesuai dengan patokan tadi. Namun sebagaimana beliau katakan ini udzur yang sebenarnya ya tidak bisa dijadikan udzur karena mungkasir rijl ya udzur ya yang kakinya patah ya, tidak bisa dijadikan patokan. Yang jelas udzur utama Syekh rahimahullah taala bahwasanya beliau ketika mengarang kitab ini belum terlalu jelas baginya tentang penolakan majaz. Baik. Dan Syekhul Islam Syaikh Ibnu Qayyim dalam masalah ini ya sangat tegas subhanallah, mereka berdua menolak adanya majaz dalam bahasa Arab. Baik. Dan dalam syarah beliau menyatakan rujuk dan kembalinya kepada pemahaman Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Ya, beliau mengikuti pendapat keduanya bahwasanya dalam kalam Arab tidak ada pembagian hakikat dan majaz. Nah, namun ya karena pembahasan ini sudah diletakkan di sini, kita pun butuh untuk memahaminya. Dan sebagai faedah bahwasanya mereka para usuliyun demikian pemahamannya tentang kalam Arab. Dan sebelum kita masuk pada hal ini, alhamdulillah, di sini dalam syarah Syekhuna Abdul Wahab Asy-Syamiri hafizahullah ta'ala telah memberikan mukaddimah yang bagus tentang batilnya majaz. Baik, tentang batilnya majaz baik dalam Al-Quran maupun dalam lughah Arabiyah secara umum. Beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Mukhtasar Shawa'iq, faslun fi kasri at-ta'un ats-tsalits, fasal ya pada penghancuran ta'un yang ketiga, yaitu alladhi wada'athu jahmiyah li ta'dili haqa'iqil asma'i was sifat wa huwa tawhidul majaz. Jadi dalam Shawa'iqul Mursalah beliau letakkan satu fasal panitia untuk menghancurkan tawhid yang ketiga yaitu majaz yang diletakkan oleh orang-orang Jahmiyah untuk apa? Untuk meniadakan hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan Ibnu Qayyim ya membantah serta menjelaskan tentang kebatilan pembagian kalam menjadi majaz dan hakikat ini dalam 50 sisi Dan ini subhanallah yang merupakan keutamaan Al-Qayyim Al-Qanifillah dalam pembahasan-pembahasan beliau dengan istimbat-istimbat yang begitu kokoh. Nah, siapa yang menginginkan pembahasan yang bisa merujuk pada Muqtasar Shawaib? Demikian pula Imam Asy-Syafi'i Al-Qanifillah dalam dzakirah beliau menjelaskan dengan tegas dan jelas ya, pendapat beliau bahwasanya majaz dalam Al-Quran merupakan perkara yang batil, dan artian penetapan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada majaz ini sesuatu yang batil. Kenapa? Ya karena hal ini membuka pintu bagi ahlu bid'ah, di antaranya Jahmiyah tadi, untuk apa? Untuk meniadakan hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga dengan alasan adanya majaz ini ya, mereka akan banyak merusak, sehingga pantas disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai tawhid, karena menjadikan landasan dan tameng bagi ahli bidah. Ya, di sini yang menginginkan penjelasan silahkan membaca pada halaman 45, afwan halaman 54, 55 sampai 57. Yang kesimpulannya apabila wasahih adalah majaza fil Quran wala fil lughah al arabiyyah wa inna ma hiya asalibun asalib wa arabiyyah takallamat biha. Baik. Aw bi jami'i hal arab. Tayyib, dan yang sahih dari pembahasan yang panjang ini, insyaallah nanti kalau kita sampai pada kitab Al-Dzakirah kita akan membacanya. Namun sekarang inti saja, yaitu bahwasanya yang sahih dalam pembahasan majaz ya, tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, tidak pula ada majaz dalam bahasa Arab. Yang ada yaitu uslub Arab, yang orang-orang Arab berkata dengannya. Memang usul Arab terkadang ya, demikian misalnya dalam Al-Quran, waqfir lahuma janahal dhulli minar rahmah. Janah ini makna asalnya adalah apa? Adalah sayap ya. Sehingga orang-orang mengatakan ini majas. Bagaimana kok dimaksudkan untuk apa? Untuk ya, menundukkan sayapnya. Baik. Tapi kita katakan ini uslub Arab. Uslub Arab bahwasanya waqfidlah humajana hadzulli minallah, maksudnya yaitu seseorang bersikap lemah lembut, ya tidak kasar, dan tunduk kepada kedua orang tua sebagai bentuk rahmah kasih sayang kepada mereka. Jadi intinya ini adalah uslub, yaitu ya gaya bahasa atau dalam bahasa Arab qaulillah, yang itu juga hakikat, memang hakikatnya demikian. Ya, salah satu uslub Arab dalam mengungkapkan perkataan-perkataan mereka. Tidak perlu kita sebut sebagai majaz. Kenapa? Karena nanti ketika disebut sebagai majaz, di sana akan muncul bahwa ini bukan hakikat yang diinginkan. Inilah pintu masuk bagi ahlul bidah. Nah, qala rahimahullah. Fal haqiqah, sekarang kita membahas haqiqah, dan ini perlu kita ketahui termasuk pembahasan yang penting. Adapun nanti masalah majaz kita sekedarnya saja. Fal haqiqah hiya lafdul al-musta'malu fi mawdhi'in. Haqiqah yaitu suatu lafaz yang digunakan pada hal yang memang dia diletakkan untuknya. Baik. Jadi lafaz ini digunakan memang untuk perkara yang dia diletakkan untuk menunjukkan makna itu. Misalnya asad, afanikilah asad diletakkan oleh orang Arab ya memang untuk menunjukkan apa suatu hewan yang buas, yaitu harimau. Ya, asad adalah hayawan al-muftaris. Asad diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu hewan yang buas. Bahkan jadi kau ina al-mustakmal al-muhmal. Ya, dalam pengertian, ya, maka keluar dengan perkataan kami al-mustakmal, yaitu lafaz yang muhmal, yaitu yang tidak digunakan. Lafaz yang tidak digunakan. Karena pembahasan kita sedang membahas tentang lafaz yang digunakan. Baik. Kemudian fala yusamma haqiqatan wala majazan. Ya, lafaz yang muhmal yang tidak digunakan ya tidak disebut sebagai hakikah, tidak disebut sebagai majaz. Wa kharaja fi ma biqaulina fi ma wudi'ala al-majaz. Dan keluar dengan perkataan kami fi ma wudi'ala pada apa-apa yang memang lafaz itu diletakkan untuknya, ini untuk mengeluarkan majaz. Kenapa? Karena majaz ya suatu lafaz yang digunakan apa? Bukan untuk perkara yang sejak awal lafaz itu digunakan untuknya, diletakkan untuknya. Yang nanti akan kita ketahui. Jadi lafaz ini misalnya asad, asadun, ya asal peletakan makna adalah untuk apa? Untuk hewan buas. Tapi kemudian mereka mengadakan misalnya ya ja'a asadun, ja'a asadu bani Quraisy misalnya. Telah datang singanya atau harimaunya bani Quraisy. Ini yang diinginkan bukan hakiki, tapi yang diinginkan asad di sini adalah orang yang gagah pemberani. Nah, ini maksudnya dengan majaz. Dan ini pun dalam tata bahasa Indonesia ikhwan fillah digunakan, mereka pun ikut-ikutan sehingga ada pembahasan majaz. Ya, dalam bahasa Indonesia ada majaz yang disebut sebagai ya gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Dan ini lebih ahsan. Memang ya penggunaan Arab memang itu gaya bahasa mereka untuk menjuluki seorang yang gagah pemberani. Terkadang orang Arab memang menggunakan asad dan ini hakikat. Ya, tidak usah kita menyebutnya sebagai majaz. Nah, sekarang kita kembali ke makna hakikat. Hakikat tadi pokoknya lafaz yang digunakan untuk perkara yang memang lafaz itu diletakkan untuknya. Wa tanqasimu al-haqiqatu ila thalathati aqsam. Dan hakikat itu terbagi menjadi tiga macam. Ini yang penting yang perlu di ya diperhatikan. Dan pembagian ini pembagian yang betul-betul ikhwanillah. Dan para ulama, para imam serta para fuqaha yang mereka menggunakan pembagian ini dalam berbagai macam hukum. Terutama ketika terjadi perselisihan tentang suatu lafaz dikembalikan ke mana? Apakah ke lughawiyah atau syariah atau urfiyah? Hakikat terbagi menjadi tiga. Yang pertama lughawiyah, yang kedua syariah, dan yang ketiga urfiyah. Lughawiyah yakni hakikat yang adalah dari sisi bahasa saja. Kemudian syariah yaitu hakikat yang menjadi timbangannya timbangan syar'i, penggunaan syariat. Dan urfiyah maksudnya suatu lafaz yang ya ketika digunakan ikhwan fillah yang menjadi timbangannya adalah timbangan adat setempat. Nanti dengan contoh akan semakin mudah kita memahaminya. Fal lughawiyah ya lafdul mustakmalu fi ma wudi'alahu fil lughah. Ya, hakikat lughawiyah yaitu lafaz yang digunakan pada perkara-perkara yang lafaz itu diletakkan untuknya di dalam bahasa. Jadi kembali ke bahasa. Fa kharaja bi qaulina fil lughah al haqiqatu asy-syar'iyyatu wal 'urfiyyah. Ini jelas ketika didatangkan dalam batasan hakikat lughawiyah dengan batasan fi ma wudi'a lahu fil lughah, yaitu untuk mengeluarkan hakikat syar'iyyah dan 'urfiyyah. Misalu dzalika as-shalah. Contoh yang demikian itu adalah lafaz as-shalah. Fa inna haqiqataha al-lughawiyyah ad-du'a. Karena sebutnya hakikat lughawiyah dari as-shalah itu diletakkan secara bahasa untuk apa? Untuk makna doa. Fa tuhmalu 'alaihi fi kalami ahli lughah, maka ya lafaz as-shalah dibawa kepada makna lughawiyah ini ikhwani fillah pada perkataan ahli lughah. Ketika ahli lughah sedang berbicara dengan lafaz as-shalah, maka dibawa kepada hakikat lughawiyah. Nah, ini secara asal bahasa. Tayyib. Wal haqiqatu syar'iyyah hiya al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syara'. Pengertian hampir sama, cuma ya pada peletakannya saja itu ya. Yaitu hakikat syar'iyyah yaitu suatu lafaz yang digunakan pada apa-apa yang lafaz itu diletakkan untuknya di dalam syariat. Fa kharaja bi qawlina fi syara' al-haqiqatu lughawiyyah wal 'urfiyyah, jelas. Ya, dengan kata fi syara' untuk mengeluarkan hakikat lughawiyah dan hakikat 'urfiyyah. Misalu dzalika as-salatu fa inna haqiqatahu syar'iyyah al-aqwalu wal af'alu al-ma'lumatu al-muftatahatu bit-takbir al-mukhtatamatu bit-taslim. Contoh untuk hakikat syar'iyyah as-salat juga. Kenapa? Karena hakikat dari salat secara syar'i ikhwani fillah yaitu al-aqwal wal af'al. Suatu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan al-ma'lumah yang telah diketahui. Al-muftatahatu bitakbir yang diawali atau dibuka dengan takbir, al-muftatamatu bitaslim dan ditutup dengan salam. Ini salat. Dan Syekh rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau ikhwani fillah ya, memberikan ralat. Dalam artian beliau memberikan pengertian yang lebih bagus daripada yang ditulis di dalam matan, yaitu beliau katakan hadza huwa ta'rifu sholati 'inda al-fuqaha rahimahumullah. Wa nahnu dzakarna anna al-aula fi ta'rifi an naqul hiya ta'abbud lillahi ta'ala bi ibadati dzati aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatin bit takbir wa muftatamatin bit taslim. Ini lebih bagus, itu adalah ta'abbud lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian yang bagus daripada yang disebutkan dalam matannya. Itu ta'abbud lillahi ta'ala bi ibadatin dzati aqwalin wa af'alin ma'lumah. Ini perbedaannya di sini saja, yaitu adalah ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah dengan ibadah, peribadatan kepada Allah dengan ibadah yang memiliki aqwal, perkataan-perkataan, wa af'al dan perbuatan-perbuatan yang telah diketahui. Nah, ini hakikat salat secara syar'i. Nah, kemudian yang ketiga, wal haqiqatu al-'urfiyyah hiya al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu fil 'urf. Lafaz yang digunakan pada apa-apa yang diletakkan, ya, yang lafaz itu diletakkan untuknya pada 'urf, pada adat kebiasaan. Fa kharaja bi qawlina fil 'urf al-haqiqatu lughawiyyah wa syar'iyyah. Keluar dengan kata 'urf hakikat lughawiyah dan syar'iyyah. Misal dzalika, contohnya adalah dabbah. Kata Dabbah ikhwani fillah, fa inna haqiqataha al-arfiyah ya dzatul arba' min al-hayawan, yaitu hewan-hewan yang memiliki kaki empat yang disebut dengan dabbah. Fatuhmal wa alaihi fi kalami ahli al-urf, maka dibawa kepada mana ini ya ketika berbicara apa? Berbicara dengan ahli al-urf, dengan sesama manusia biasa. Jadi dalam kebiasaan ya kalau bilang dabbah ya makna ini, yaitu hewan berkaki empat. Walaupun secara bahasa konifilah dabbah maknanya apa? Dabbah pokoknya semua yang ada di muka bumi. Jadi manusia pun bisa disebut dabbah. Baik. Sebagaimana ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah itu subhanahu. Tidaklah ada makhluk ya di muka bumi pun kecuali atas Allah rezekinya. Jadi manusia secara bahasa disebut dabbah, tapi kalau secara urf, secara kebiasaan kemudian memanggil manusia dengan ya dabbah, ya marah. Karena dabbah secara kebiasaan untuk hewan berkaki empat. Kemudian tadi ada yang terlewatkan untuk hakikat syar'iyah, ya fatuh malu fi kalami ahli syar' ala dalik, yaitu ketika menyebut sholat maka apa? Perkataan ahli syariat, yaitu para fuqaha yang membahas tentang ya syariat sholat, ya kepada makna sholat ini, bukan kepada makna sholat secara bahasa. Nah ini pembagian hakikat menjadi tiga. Sekarang yang penting faedahnya apa? Ini yang penting. Baik, faedahnya apa? Beliau katakan wa faedatu ma'rifati taqsimil haqiqah ila thalathati aqsam an nahmila kullal ladzi al-ula kullal ladzi 'ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi'i isti'mali. Ini yang penting. Yaitu faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga macam ini, yaitu agar kita membawa semua lafaz sesuai dengan maknanya yang hakiki pada tempat-tempat penggunaannya yang pas. Ya. Ketika kita berbicara secara bahasa, kita baca, kita bawa ke hakikat lughah. Ketika kita berbicara secara urf, secara kebiasaan manusia, kita bawa ke hakikat urfiyah. Tapi kalau sedang berbicara tentang masalah syariat, ya dibawa ke hakikat syariah, sehingga tidak tercampur-campur. Baik. Fayyumalu fi isti'mali ahli lughah 'ala al-haqiqati lughawiyyah. Maka dibawa pada penggunaan ahli lughah pada hakikat lughawiyyah. Wa fi isti'mali syar'i 'ala al-haqiqati syar'iyyah. Dan penggunaan ahli syar'i pada hakikat syar'iyyah. Wa fi isti'mali ahli al-'urf 'ala al-haqiqati al-'urfiyyah. Dan pada penggunaan ahli al-'urf ya dibawa kepada apa? Hakikat urfiyyah. Sehingga seseorang bisa menempatkan perkataan pada tempatnya. Nah, bagaimana sholat tadi? Seorang pun harus jeli. Kapan saja suatu lafaz ikhwani fillah terjadi benturan, mana ya dibawa kemana, ke hakikat apa ini? Maka seorang melihat. Kalau kita sedang melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka awal pertama kali dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah awal pertama kali dibawa kepada hakikat syar'iyah. Hakikat syar'iyah. Baik. Kecuali apabila dilihat qarinah-qarinah bahwasanya yang diinginkan bukan hakikat syar'iyah. Baik. Misalnya dalam hadis Allahumma shalli ala ali abi auqa. Maksudnya di sini Allahumma shalli yakni dibawa kepada hakikat ulawiyah. Yaitu ya Allah, bukan salat, ya salatlah kepada keluarga Ali Abi Aufa, bukan. Tapi sholat di sini ya dibawa ke hakikat lughawiyah, bukan kepada sholat yang disebutkan tadi, yaitu suatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi intinya seorang bisa menempatkan suatu pembicaraan pada tempatnya masing-masing. Adapun pembahasan kita dalam pembahasan usul fiqh, ikhwan fillah, berarti yang dibahas adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka pertama kali yang kita pahami dari lafaz-lafaz istilah dalam Al-Quran dan Sunnah, kita pahami secara hakikat syar'iyah. Ya, hakikat syar'iyah. Tidak keluar dari hal ini kecuali apabila datang qarinah. Bahwa saya diinginkan adalah hakikat nubuwiyah. Ini saja. Ya. Barakallahu fiikum. Nabi bihadza sunnah.